Maka adapun orang yang merasa cukup, fa anta lahu tasadda, maka engkau memberikan perhatian kepadanya, engkau dekat dengannya, menerima dan mendengarkan perkataannya, karena mengharapkan dia mendapatkan hidayah, mengharapkan dia masuk ke dalam Islam, sehingga memberikan perhatian kepadanya. Naam. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah, tidak ada dosa, tidak ada tuntutan atasmu, wahai Nabi. Kalau sekiranya dia tidak mensucikan dirinya, kalau dia tidak beriman, tidak mendapatkan hidayah, bagaimanapun bahwasanya ketidakkeimanan dia, tidak menerimanya hidayah dia, dosa, kesalahan, kemaksiatan yang ada padanya, naam, itu atas dirinya sendiri. Tidak ada atasmu, tidak ada kewajiban kecuali hanyalah menyampaikan, menjelaskan, mendakwahi kepadanya. Adapun setelah itu, naam, apa yang ia perbuat dari sikap berpaling, tidak beriman, terus di atas kesyirikan, kekufuran, dosa, naam, maka tidak ada dosa atasmu. Kewajiban Nabi SAW adalah menyampaikan al-haq, mendakwahkannya. Laisa alaika illal balagh, tidak ada kewajibanmu kecuali untuk menyampaikan, mendakwahkan. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, fa bayyanallahu subhanahu. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, anna ibna Ummi Maktum radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, aqrabu ila tazakki min haula'il udhama, lebih dekat untuk mensucikan diri dibandingkan mereka, para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh dari kalangan Quraisy tersebut. Naam. Wa anna haula idza lam yatazakkau ma'a iqbalir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya mereka ketika mereka tidak mau mensucikan diri, tidak mau beriman, tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perhatian kepada mereka, na'am, fa innahu laisa alaihi minhum syai', maka sungguhnya tidak ada sedikit pun celah, dosa, na'am, tuntutan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ketidakimanan mereka, berpalingnya mereka, tidak mau menerima dakwah al-haq yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak ada cela dosa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia tidak mensucikan diri, tidak beriman, tidak menerima petunjuk al-haq yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu, yang dimaksudkan adalah sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, adapun orang yang dia datang kepadamu dengan bergegas, dengan bersegera memanfaatkan kesempatan yang ada, di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, bersegera untuk mengharapkan mendapatkan bimbingan, pengajaran, naam, yang kemudian akan memberikan manfaat kepada dirinya. Ya, wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena memahami tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa anta anhu talaha. Maka engkau justru tidak memperhatikannya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan wa minha huna, dan dari sini amarallahu azza wa jal rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam alla yakhussa bil indari ahadan, untuk tidak mengkhususkan kepada seorang pun ketika memberikan peringatan, ketika memberikan pengajaran. Bal yusawi fihi baina syarifi wal dhaif wal fakiri wal ghani wasadati wal abid war rijali wan nisa wasighari wal kibar. Naam. Allah Subhanahu wa taala dari sini memerintahkan kepada nabinya untuk tidak mengkhususkan dalam memberikan peringatan kepada seorang pun, akan tapi hendaknya untuk menyamaratakan dalam memberikan peringatan, baik antara orang yang mulia, orang yang lemah, antara orang yang fakir dengan orang yang kaya, baik dia itu tuan ataukah budak hamba, baik laki-laki ataukah wanita, anak-anak ataukah orang dewasa. Tsummallahu yahdi man yasha ila sirati mustaqim, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidaklah mengetahui seorang pun siapa yang akan mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut, dari dakwah tersebut, dari al-haq yang dijelaskan. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setelah itulah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk menempuh jalan yang lurus. Milik Allah Subhanahu wa taala hikmah, walaul hikmah al-balighah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala hikmah yang begitu mendalam. Kepada siapa hidayah itu Allah berikan di antara hamba-hambanya dengan hikmah-hikmah yang begitu dalam, si fulan, si alan, walaupun dari sisi keceniusan, kecerdasan jauh, akan tapi justru Allah Subhanahu wa taala memilih orang tersebut untuk mendapatkan hidayah atau taufik menempuh jalan yang lurus. Betapa banyak orang-orang yang dari kecerdasan, keceniusan jauh ya lebih besar, lebih tinggi, lebih cerdas, lebih jenius, akan tapi dalam hal hidayah atau taufik menempuh jalan yang lurus mereka tidak mendapatkannya. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang begitu mendalam. Wal hujjatu damighah, demikian pula hujah-hujah yang tidak terbantahkan. Naam. Ya. Faedah yang dijelaskan oleh beliau. Naam. Ya. Rahimallahu taala, untuk ketika memberikan ya nasihat, memberikan peringatan, berdakwah tidak mengkhususkan atas suatu kaum meninggal kaum yang lainnya, tidak mengkhususkan kepada seorang kemudian meninggalkan yang lainnya, akan tapi hendaklah semuanya itu diberikan kepada siapa saja. Naam. Ya, baik orang yang mulia ataukah orang yang tidak memiliki kemuliaan, orang yang kuat ataukah orang yang lemah, laki-laki ataukah wanita, anak-anak kan orang dewasa, baik dia tuan ataukah hamba sahaya dan yang lainnya. Naam, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang bisa mengambil manfaat ya dari dakwah tersebut, dari al-haq tersebut. Naam, Allah Subhanahu wa taala yang akan meletakkan, memberikan hidayah, taufik kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil faedah, pelajaran yang kita bisa petik dari selain apa yang tadi kita sebutkan, nukilkan, dari Ibnu Katsir rahimallahu taala, di antaranya tentang tugas para rasul, demikian pula para duat, para dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tugas mereka hanyalah mendakwahkan, menyampaikan al-haq. Yang berusaha untuk menempuh cara yang hikmah semaksimal mungkin, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang apabila telah menegakkan sesuatu yang diwajibkan atasnya sebagai orang yang memiliki ilmu, maka sungguhnya tidak ada tanggungan dosa celaan dengan keberadaan mad'unya, orang-orang yang didakwahinya, ketika mereka adalah orang-orang yang tidak menerima apa yang dia sampaikan dari al-haq. Tidaklah dia akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas berpalingnya mereka, orang-orang yang berpaling tatkala dia mendakwahinya. Ma'alar rasul illal balagh, tidaklah ada kewajiban bagi rasul kecuali hanyalah menyampaikan. Wa ma'alaika alla yazakka, tidak ada atasmu dosa cela ketika orang yang didakwahi tersebut tidak mau mensucikan diri, tidak mau beriman, tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima al-haq. Kewajiban rasul, kewajiban bagi seorang dai yang memiliki ilmu hanyalah menyampaikan al-haq, mendakwakan al-haq. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tetap di atas kekufurannya, tetap di atas kesesatannya, tetap di atas kemaksiatan setelah diberikan peringatan padanya, maka tidak ada tanggungan dosa atas apa yang dia lakukan tersebut setelah dia berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dari sini pula kita bisa memfaedah bahwasanya hidayatu taufik biyadillah. Hidayatu taufik untuk seorang itu menerima al-haq dan mengamalkan al-haq tersebut semata-mata ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang pun dia memiliki kuasa untuk memberikan hidayah atau taufik sekalipun kepada orang yang dia cintai. Tidaklah seorang pun, hatta meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu untuk memberikan hidayah. Yang dimaksud adalah hidayah atau taufik untuk seorang itu menerima al-haq kemudian mengamalkan al-haq tersebut. Hidayah atau taufik semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rasulnya, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Yang dimaksudkan adalah hidayah itu taufik untuk seseorang itu menerima al-haq. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagai seorang dai, sebagai seorang pembimbing, seorang mudarris berusaha membimbingkan, mengajarkan, mengarahkan kepada kebenaran, memperingatkan dari hal-hal yang merupakan kejelekan, keburukan. Demikian pula selaku orang tua terus berusaha semaksimal mungkin dengan menempuh cara-cara sebaik mungkin untuk mengarahkan, membimbingkan anak-anaknya kepada kebaikan, mengingatkan kepada kejelekan, menerima dan tidaknya setelah berupaya menempuh jalan sebaik mungkin, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Terus berusaha semaksimal mungkin untuk membimbingkan, mengarahkan kepada kebaikan kepada mad'unya selaku dai, kepada anak didiknya selaku pembimbing, pendidik, pengajar, mudarris, orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian pasrahkan yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia hanyalah berusaha semaksimal mungkin mengarahkan kepada kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula kita bisa mengambil faedah pelajaran dari ayat-ayat ini, bahwasanya yang namanya kemewahan, kekayaan, nah, terkadang seringkali menjadi sebab seseorang itu berpaling dari al-haq, tidak mau menerima al-haq. Ya, sesuatu yang menjadikan sebab kerasnya hati seseorang disebabkan karena merasa cukupnya dia, baik dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan kedudukannya, kemewahan, kekayaan yang dia miliki. Maka hendaklah seseorang itu berhati-hati ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepadanya. Naam, ya, dengan rezeki yang banyak, dari sikap menyelisihi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki, dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sedikit ayat-ayat yang itu menggambarkan agar seorang itu berhati-hati dengan kemewahan, dengan kekayaan yang dia miliki, yang seringkali menjadikan seorang itu berpaling dari al-haq, tidak mau menerima al-haq, menjadikan kerasnya hati, tidak tunduk terhadap ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, di antara dalam surat Al-Qasas, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Dan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang yang sebelum dia, naam, yang mana dia kondisinya jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak harta bendanya. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum 'Ad, orang-orang yang mereka tertipu, terperdaya dengan kekuatan jasad fisik yang mereka miliki. Demikian pula banyaknya harta benda yang mereka punyai, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma 'ad fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang dibenarkan. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat dibandingkan kami? Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum wa asyadda minhum quwwah. Apakah mereka tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka tentunya jauh lebih kuat dibandingkan mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara faedah pelajaran yang kita bisa mengambil dari ayat-ayat ini pula, dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya syaraful insan, kemuliaan seseorang itu, demikian pula tingginya kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, timbangannya itu adalah keimanan dan ketakwaan. Bukanlah timbangan kemuliaan, tingginya kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur dengan banyaknya harta benda, tingginya naam kedudukan, kemuliaan nasab ataukah yang semisalnya. Akan tapi tolak ukurnya, timbangannya adalah iman dan takwa. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Perhatikan dalam ayat-ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dalam ayat-ayat ini terhadap sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum, orang yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mensucikan dirinya, untuk supaya bisa mengambil pelajaran dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dengan bergegas bersegera. Naam. Belum keadaan hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mizan, tolak ukurnya mulia dan tingginya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan. Naam, sebagaimana yang juga Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'udzifi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-37 ini, yang maknanya ya, bukanlah harta benda kalian. Demikian pula anak-anak kalian yang mendekatkan diri kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Akan tetapi yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dengan apa yang mereka amalkan, dan mereka orang yang mendapatkan keamanan, ketentraman di tempat-tempat yang tinggi. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang juga kita bisa mengambil dari ayat-ayat ini pula, na'am, di dalamnya memberikan faedah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hidayatil khalq. Kesemangatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada manusia. Wa idkhalihim tahta madhillatil iman liyanju minan nar. Demikian pula hirs Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan mereka di bawah naungan keimanan. Ya. Kesungguhan dan kesemangatan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan manusia mereka semuanya beriman agar supaya mereka selamat dari neraka. Naam. Ya, sebagaimana itu merupakan salah satu sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim di akhir-akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, menyebutkan beberapa sifat yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang terasa berat atas yang penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, amat sangat berkeinginan atas kalian untuk memberikan hidayah, petunjuk keimanan. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman, ya, penyantun dan penyayang terhadap mereka. Ya. Di antara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah, kebaikan, petunjuk iman, ya, kepada manusia. Naam, dan ini pun juga tergambar bagaimana dalam ayat-ayat ini. Naam. Bersamaan kondisi keadaan pembesar Quraisy tersebut, tidak ada keinginan untuk mensucikan diri, akan tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepadanya untuk terus mendakwahinya, berharap atas keimanan untuk mensucikan diri, menerima al-haq sehingga dengannya akan menyelamatkan dia kekal dari neraka. Dalam keadaan, kondisi keadaannya tidak menginginkan yang demikian itu, tapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepadanya untuk terus mendakwahinya, mengharapkan yang demikian itu iman, ya, terhadap orang tersebut, sebagaimana tergambarkan, naam, dalam ayat-ayat yang lainnya, bagaimana hirs Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah, naam, petunjuk kepada umat manusia ini, memasukkan mereka di bawah naungan keimanan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat-ayat ini pun memberikan faedah pelajaran kepada kita. menjelaskan tentang sifat seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang kuat imannya, naam, yang kokoh teguh keimanannya, ya, yang itu tergambar sifat mukmin yang demikian itu, yang sejati, yang kuat imannya, dalam kesemangatan seorang yang beriman ini terus menerus dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan terus berupaya berusaha untuk mencapai mendapatkan ilmu tersebut. Betapapun keadaannya, betapapun kondisinya, betapapun apapun itu pekerjaannya. Seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang kuat imannya, maka akan tercermin, tergambar dengan bagaimana senantiasa terus dia bersemangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhannya untuk terus berupaya mencapai mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, betapapun kondisi dan keadaannya. Naam, apapun itu pekerjaannya. Bagaimanapun kesibukannya. Lihat kondisi keadaan yang Allah gambarkan tentang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, yang tidak bisa melihat. Kondisi keadaan yang demikian tidak menghalanginya untuk terus, naam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk mendatangi majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kesempatan pun melainkan akan beliau manfaatkan. Ya. Naam. Datangnya pun juga dengan bersegera dalam mendatangi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sifat seorang mukmin. Ya, yang memiliki hirus semangat yang istimror terus-menerus dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kesemangatan seorang mukmin yang terus berusaha mencapai mendapatkan ilmu, ya, sesuai dengan kemampuannya. Naam, betapapun kondisi keadaannya. Bagaimanapun kesibukannya. Bagaimanapun, ilmu tersebut adalah sesuatu yang akan membimbingkan dia ke jalan keselamatan. Naam, tidaklah seorang pun, ya, dari seorang muslim itu akan terlepas dari namanya ilmu. Ya. Butuhnya seorang muslim terhadap ilmunya sebagaimana butuhnya seorang muslim terhadap setiap nafasnya. Setiap saat membutuhkan yang demikian itu sebagaimana butuhnya kita, ya, dalam setiap saat bernafas. Kebutuhan ilmu melebihi dari kebutuhan seorang itu dari makan dan minumnya, yang terkadang mencukupkan hanya sekali, ya, untuk minum ataukah sekali untuk makan, ya, tapi untuk ilmu, ya, naam, sejumlah dari nafasnya selama dia masih hidup, maka di saat itu pula seorang muslim terus membutuhkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun memberikan faedah pelajaran kepada kita tentang keutamaannya seorang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu serta bersegera, ya, dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh yang demikian itu termasuk di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini apa? Wa amman ja'aka yas'a. Naam, adapun orang yang dia datang kepadamu dengan bersegera. Ya. Naam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bersegera. Yasta'jil. Naam. Min ajri intihasil fursah ila huduri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia datang bersegera dalam rangka untuk mengambil kesempatan untuk menghadiri majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan tentang keutamaannya seorang berjalan dan bersegera menghadiri majelis ilmu karena termasuk di antara perkara yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam rangka untuk memuji, naam, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi bergegas, naam, untuk mendapatkan pengajaran ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu menunjukkan tentang keutamaannya. Naam. Demikian pula di antara faedah yang kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini pula, atsana wal fadl, pujian dan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Naam, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, di mana mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah itu sesuatu yang akan mewariskan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan semakin menambahkan rasa khasyahnya seiring semakin bertambahnya ilmunya. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa yakhsha. Datangnya dia dengan bergegas menghadiri majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena mengetahui tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan pelajaran daripadanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.